الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhal ikhwah, para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita yang pada kira-kira 3 Jumat yang lalu, karena 2 Jumat yang lalu saya ada udzur. 3 Jumat yang lalu pembahasan kita sudah sampai pada salah satu di antara bagian dari iman kepada hari akhir, yaitu beriman kepada adanya mizan atau timbangan, serta sudah kita bahas pula 3 poin yang ditimbang dari diri kita. Pertama, pahala dari amal. Yang kedua, kitab catatan amal. Dan yang ketiganya, badan orang yang beramal. Tapi berat atau ringannya badan orang yang ditimbang tidak didasarkan pada bobot objektif dia di dunia, tapi didasarkan kepada iman dan amal soleh yang dilakukan oleh badan itu. Walaupun besar, tinggi, bobotnya lebih dari 1 kuintal, tapi kosong dari iman, kosong dari amal soleh, maka bobotnya ketika ditimbang akan lebih ringan daripada sayap seekor nyamuk. Sebaliknya, walaupun orang itu kurus, kering, mungkin kalau ditimbang di dunia hanya 40 kiloan, tapi kalau dipakai iman dan amal soleh, maka ketika ditimbang akan amat sangat berat, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud yang kedua betisnya amat sangat kecil dan mengagetkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat di sisi Allah dibandingkan dengan bobot gunung Uhud. Itu semua sudah kita jelaskan dan itu merupakan poin ke-13 dari iman kita kepada hari akhir. Ke poin ke-12, afwan. Sekarang kita akan lanjutkan poin ke-13. Termasuk bagian dari iman kepada hari akhir adalah beriman terhadap adanya sirat. Sirat artinya jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam menuju surga. Semua orang harus melewati itu, mukmin ataupun kafir. Dan ukuran dari jembatan Siratul Mustaqim tersebut itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Tapi saya belum pernah mendengar keterangan bahwa kecilnya itu sama dengan rambut dibelah 7. Yang ada keterangannya berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau menyatakan balaghani anna jasr adaqu min asy'arah wa ahad min as-sayf. Telah sampai berita kepadaku bahwa jembatan itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Itu dijelaskan dalam hadis yang sahih. Adanya jembatan Sirata Mustaqim atau As-Sirat yang terbentang di atas Jahannam tersebut secara tersirat dijelaskan di dalam Al-Quran dan secara tersurat dipertegas di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara ayat yang mengisyaratkan adanya jembatan tersebut adalah surah Maryam ayat 71 dan 72. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Kata Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan warid di atas neraka. Dan itu adalah ketetapan yang sudah pasti dari Allah. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan kami biarkan orang-orang yang zalim di sana dalam keadaan terhina. Ketika menjelaskan ayat ini, berkata Qatadah, bahwa yang dimaksud wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan warid ke dalam neraka. Maksud warid dalam ayat ini adalah al-mamaru alaiha, yaitu lewat, melintas di atas neraka tersebut. Berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, wurudul muslimina al-mururu alal jasr baina dhahraniha wa wurudul musyrikin ayadkhuluha. Yang dimaksud wurudnya atau waridnya orang-orang muslim ke dalam neraka dalam ayat ke-71 dari surah Maryam tadi, maksudnya adalah melintas di atas jembatan yang terbentang di kedua tepi neraka. Sedangkan yang dimaksud wurudnya orang-orang musyrik adalah memasuki neraka itu. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan ayat ini, yaitu surah Maryam ayat 71 yang menyatakan wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan warid terhadap neraka tersebut. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaridun nasu kulluhum thumma yasduruna anha bi amalihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua manusia akan warid ke dalam neraka tersebut. Kemudian mereka akan keluar lagi dari neraka sesuai dengan amal-amal mereka sendiri. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim disebutkan, yaridun nasu jami'an as-sirat bi'amalihim. Faminhum man yamuru mithal barq. Wa minhum man yamuru mithla rih. Kata hadis ini bahwa manusia seluruhnya akan melintas di atas sirat, di atas jembatan, sesuai dengan amal-amal mereka masing-masing. Di antara mereka ada yang melintas seperti kilat, dan di antara mereka ada juga yang melintas seperti tiupan angin. Ayat tadi menunjukkan bahwa sirat itu ada. Jembatan yang terbentang di dalam neraka, di atas neraka, menuju ke surga, itu ada. Orang-orang mukmin akan selamat melintas, sedangkan orang-orang kafir akan disambar kemudian masuk ke dalam neraka tersebut. Bahkan ketika melintas di atas neraka, suasana amat sangat gelap. Tetapi kaum mukminin, mereka memiliki cahaya yang besar atau kecilnya cahaya tersebut didasarkan kepada amal-amal yang mereka lakukan. Makin bagus dan banyak amalan mereka, makin besar cahayanya. Makin sedikit dan kecil amal mereka, makin sedikit juga cahayanya. Sehingga orang-orang munafik ketika melintas, mereka ingin ikut nebeng kepada cahaya orang-orang mukmin. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Hadid, ayat 12 dan ayat 13. Surah Al-Hadid adalah surah ke-57. Allah berfirman, يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. Kata Allah, pada hari itu engkau melihat orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Mereka berjalan dengan cahaya ada di depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Kabar gembira bagi kalian pada hari ini adalah surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Pada hari itu berkatalah orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan kepada orang-orang yang beriman. Unduruna naqtabis min nurikum, tunggulah kami sehingga kami bisa ikut kepada cahaya kamu. Dikatakan, irji'u wara'akum, pergilah, kembalilah kamu ke belakang. Faltamisu nura, cari cahaya kamu sendiri. Ayat yang terdapat dalam Al-Hadid ini menjelaskan ketika kaum mukminin menyeberang jembatan tersebut dengan membawa cahayanya masing-masing. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, kata Ibnu Mas'ud, ala qadri a'malihim yamurruna 'ala sirat minhum man nuruhu mithlul jabal wa minhum man nuruhu mithlun nakhlah wa minhum man nuruhu mithlur rajulil qa'im wa adanahum nura man nuruhu fi ibhamihi yasfa'u marrah wa yunawwiru marrah. Kata Abdullah bin Mas'ud, mereka nyebrang di atas jembatan berdasarkan kadar amal mereka masing-masing. Di antara mereka ada yang cahayanya sebesar gunung. Ada juga yang cahayanya sebesar pohon kurma. Ada juga yang cahayanya setinggi orang berdiri. Dan paling kecil adalah orang yang cahayanya sebesar jempolnya. Kadang-kadang padam, kadang-kadang bercahaya. Itu kondisi kaum muslimin ketika menyeberang. Berdasarkan riwayat Abdullah bin Mas'ud inilah, maka kita mengetahui bahwa ayat yang terdapat dalam Al-Hadid 12 dan 13 bahwa orang-orang mukmin akan memiliki cahaya yang ada di depan mereka dan di sebelah kanan mereka, itu terjadi ketika mereka menyeberang jembatan yang terbentang di atas neraka tadi. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu dalam sebuah hadis yang panjang tentang salah satunya tentang syafaat. Disebutkan di pertengahan hadis ini, wa yudrabu siratu baina dhahri jahannam fa akunu ana wa ummati awwala man yujib wa la yatakallamu yawma idzin illa ar-rusul wa da'wa ar-rusul yawma idzin allahumma sallim sallim. Lalu dibentangkan sebuah jembatan di atas kedua tepi jahannam. Aku dan umatkulah yang pertama kali menyeberangi jembatan itu. Tidak ada seorang pun yang berbicara pada hari itu kecuali para rasul. Dan ucapan para rasul pada hari itu adalah berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah, selamatkan, selamatkan. Wa fi jahannam kalalib mithla syauqus sa'dan, hal ra'aitum syauqas sa'dan. Dan dari bawah neraka jahannam itu ada kalalib. Kalalib itu besi-besi yang berduri-duri seperti duri sya'dan. Sa'dan adalah sebuah pohon yang mengeluarkan ranting-ranting yang berduri. Apakah kalian pernah enggak melihat duri-duri sa'dan? Kata para sahabat, na'am ya Rasulullah. Iya, kami mengetahui pernah melihat wahai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha mithlu syauqi sa'dan. Ghayra annahu la ya'lamu ma qadru 'azmiha illa Allahu 'azza wa jalla. Jadi besi-besi tersebut seperti duri-duri pohon sa'dan. Kecuali ukuran dari duri-duri itu tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Lalu takhfifun nasa bi'amalihin. Lalu duri-duri itu menyambar manusia sesuai dengan kadar amal mereka masing-masing. Di antara mereka ada yang binasa dengan amalnya, ada juga yang selamat dengan amalnya. Kita bayangkan bahwa menyeberang jembatan yang kecilnya lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, tanpa gangguan apapun itu sudah amat sangat sulit. Terlebih dengan adanya gangguan besi-besi yang berduri tadi yang menyambar orang-orang yang melintas di atasnya, maka tambah sulitlah orang-orang yang menyeberang di atas sirat tersebut. Banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang adanya sirat tersebut, baik diungkapkan oleh Al-Quranul Karim ataupun oleh hadis-hadis yang sahih yang sebagiannya sudah saya kemukakan tadi, sehingga tidak ada hal lain yang wajib untuk kita lakukan kecuali meyakini adanya sirat. Dan meyakini adanya sirat tersebut termasuk bagian dari keimanan kita kepada hari akhir. Tidaklah sempurna alias keliru keimanan kita kepada hari akhir tanpa dibarengi dengan keyakinan terhadap adanya sirat tadi. Itulah poin yang ke-13 yang termasuk bagian dari keimanan kita kepada hari akhir, yaitu beriman kepada adanya sirat. Ayat dan hadis lain tentang hal itu banyak, tetapi apa yang sudah saya kemukakan lebih dari cukup untuk memberikan keyakinan tentang adanya sirat tadi. Ke-14, setelah manusia di alam mahsyar, kemudian keadaan di alam mahsyar juga sudah kita terangkan, kemudian kita juga sudah menjelaskan adanya pembagian kitab catatan amal, ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga hisab, ada juga ditampakkan semua kesalahan, ada juga didatangkan saksi-saksi dari kalangan para malaikat, para nabi, manusia, saksi dari anggota badan, termasuk adanya mizan, timbangan, dan adanya sirat. Setelah itu, manusia-manusia yang selamat melintasi sirat sebelum memasuki surga akan mengalami satu kejadian lagi. Dan kejadian ini pun wajib kita imani, karena dijelaskan dalam hadis yang sahih, mengimani ini termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Kejadian yang saya maksud adalah adanya al-iqtisas minadh-dhalim lil-madhlum. Adanya qisas, pembalasan dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang dizalimi terhadap orang yang mendzaliminya. Itu nanti akan ada pembalasan, akan ada perhitungan. Tapi perhitungannya tidak lagi dibalas dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Kalau umpamanya di dunia seseorang pernah zalim kepada orang lain dengan cara menghina, memfitnah, menggibah, menampar, memukul, mengambil barangnya, atau pinjam uang, pinjam barang, tapi tak dibayar, tak dikembalikan. Maka di akhirat itu diperhitungkan. Harus dibayar. Tapi dibayarnya hutang uang, bukan dibayar dengan uang lagi. Nggak ada uang di sana. Dan nggak ada toko, sehingga walaupun ada uang percuma. Tidak ada manfaatnya. Kalau dihina, digibahi, bukan dihina, digibahi lagi di sana. Semuanya dibayar dengan pahala dan dosa. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat, atadruna manil muflis. Tahu enggak kalian siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang bangkrut itu orang yang enggak punya dinar, enggak punya dirham, enggak punya uang, enggak punya rupiah, enggak punya yen, enggak punya dolar, enggak punya euro. Kata Nabi SAW, bukan. Al-muflisu min ummati, orang yang muflis, yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang-orang man ata bisolatihi wa zakatihi wa siyamihi, orang yang nanti datang dengan membawa pahala sholat, pahala saum, pahala zakat, pahala semua kebaikan. Wa qad syatama hadha wa zalama hadha wa daraba hadha. Tapi dulu dia ketika di dunia pernah mencela si Anu, pernah berbuat zalim kepada si Anu, pernah memukul si Anu, pernah melakukan berbagai macam kejahatan. Dan tidak terbalas ketika di dunia. Maka diambil kebaikan-kebaikan dan pahala dari orang yang zalim itu, lalu dioffer kepada orang yang dizaliminya. Kalau pahalanya sudah habis, karena sedikit, kezolimannya banyak, masih tersisa yang belum terbayar, maka dosa orang-orang yang dizolimi diambil jadi lebih ringan dan ditimpakan, dipikulkan, dibebankan kepada orang yang zolim tadi. Pahala habis, dosa aja bertumpuk, itu yang bangkrut. Dan itu akan terjadi pada hari kiamat. Oleh karena itu dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man kanat indahu madzlamah li akhihi falyatahallalhu minha fa innahu laisa thamma dinarun wala dirham min qabli an yu'khadha min akhihi min hasanati fa in lam yakun lahu hasanah ukhidha min sayyati akhihi faturihat alaihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa orang yang pernah melakukan kedzaliman kepada saudaranya, cepat-cepatlah minta dihalalkan dari kedzaliman itu terhadap saudaranya. Minta maaf, lalu kembalikan haknya. Kalau haknya berupa barang yang sudah pernah diambil, kembalikan. Kalau haknya itu berupa kehormatan yang dia rampas, berupa digibahi, berupa difitnah, berupa dihina, maka minta maaf dan koreksi semua yang telah diomongkannya. Dicabut kembali ucapannya, diralat kepada orang-orang yang dulu dia pernah ngomong kepada mereka tentang orang ini. Cepat minta dihalalkan, karena di akhirat sana nanti tidak ada dinar, tidak ada dirham. Sebelum seseorang diambil kebaikan-kebaikannya lalu diberikan kepada saudara yang didoliminya tersebut. Kalau dia tidak lagi memiliki kebaikan karena habis, akan diambil kesalahan-kesalahan dari saudara yang didoliminya itu, lalu dipikulkan kepada orang yang mendoliminya tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka wajib bagi kita untuk menghindarkan diri dari kezaliman. Untuk tidak berbuat zalim kepada sesama muslim dalam bentuk apapun. Karena itu akan merugikan kita, mengurangi pahala kita, menambah dosa kita. Kalau sudah kadung terlanjur kezaliman itu kita lakukan, cepat-cepat minta dihalalkan kepada orang yang kita zalimi. Minta maaf. Walaupun untuk itu dibutuhkan sebuah mental yang besar. Tapi kebesaran jiwa seseorang dilihat dari segi ini. Apakah dia mampu membanting egonya, gengsinya sendiri untuk meminta maaf kepada orang lain yang pernah dia doliminya ataukah tidak. Dan ini tidak ringan. Hanya orang-orang besar, orang-orang hebat yang mampu melakukannya. Mampu mengucapkan kata-kata minta maaf. Mampu mengucapkan kata-kata pengakuan bahwa dirinya salah atau keliru. Sekalipun itu menurut dia akan menjatuhkan harga dirinya. Tapi sesungguhnya dia telah mengangkat kehormatannya dengan cara seperti itu. Jadi saling membalas kedoliman atau menyelesaikan kedoliman yang belum terselesaikan di dunia itu akan terjadi di akhirat. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang mungkin pernah punya kekuasaan, jabatan. Dengan kekuasaan dan jabatannya itu dia semena-mena berbuat dolim kepada bawahan, kepada orang-orang yang lemah. Dan diyakini tidak akan terbalas di dunia. Ingat, di akhirat balasan itu pasti akan diperoleh. Pasti akan dia dapatkan, pasti akan dia alami. Dan itu lebih merugikan. Oleh karena itu, siapa yang pernah berbuat zalim dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan pangkatnya, dengan nama besarnya, dan dengan semua kelebihannya, walaupun tidak mungkin ada yang mampu membalasnya di dunia karena berkuasanya, cepat-cepatlah taubat. Cepat-cepatlah minta maaf. Cepat-cepatlah kembalikan hak orang yang dizalimi itu sebelum perhitungan dari kezaliman itu dilakukan di akhirat nanti. Nabi SAW bersabda, siapa orang yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, falyatahallalhu minha, maka hendaklah dia cepat-cepat minta dihalalkan kepada orang itu dari dosa kezalimannya tadi. Inilah poin yang ke-14. Termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir, yaitu beriman terhadap adanya qisas atau perhitungan terhadap semua jenis kezaliman. Poin kelima belas merupakan poin dengan penjelasan terpanjang dalam bab ini. Yaitu termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya surga dan neraka. Kita nanti akan berkelana di alam surga. Kita akan membongkar dan mengais seluruh keindahan yang ada dalam surga. Sebatas yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita pun nanti akan menyelami kengerian neraka beserta azab, siksa, dan seluruh penderitaan yang ada di dalamnya sebatas yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga dengan ini diharapkan kita semakin rindu kepada surga dan semakin amat sangat takut kepada neraka. Dan dengan semua itu diharapkan kita bisa lebih terpacu untuk beribadah dan lebih tahan banting dalam menjauhi semua kemaksiatan, dosa, dan kesalahan lain yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Jadi wajib kita beriman kepada adanya surga dan neraka. Dan kewajiban ini termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Kelirulah, salahlah, dan sesatlah seseorang yang beriman kepada hari akhir tanpa disertai dengan iman kepada surga dan neraka. Ada beberapa poin yang wajib kita yakini berkaitan dengan surga dan neraka ini. Pertama, kaunuhuma haqqa la raiba fiha wala syak. Wa anna an-nara daru a'da'illah wal jannata daru awliya'i. Poin pertama yang berkaitan dengan surga dan neraka adalah meyakini kebenaran adanya surga dan neraka. Tanpa ragu, tanpa syak, tanpa ham-ham sedikit pun terhadap adanya surga dan neraka. Bahwa surga dan neraka itu real, nyata nanti. Bukan sekedar ilusi. Bukan sekedar ilustrasi. Bukan sekedar khayalan atau gambaran untuk mengiming-imingi manusia agar berbuat baik. Tapi kosong di akhirnya. Bukan begitu. Tapi real dan nyata. Allah berfirman tentang surga dan neraka ini dalam satu ayat sekaligus menerangkan kedua-duanya. Dua ayat, kata. Tapi dua ayat ini berurutan. Lihat Al-Baqarah 24 dan 25. Allah berfirman, Fattakun nara allati waquduhan nas wal hijarah. Wa'indat lil kafirin. Kata Allah, fa'in lam taf'alu walan taf'alu, fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijarah, wa'indat lil kafirin, wa bashiril ladhina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kalau kalian tidak mampu, dan memang kalian tidak akan mampu. Maksudnya tidak mampu membuat seperti Al-Quran. Allah menyatakan dalam ayat sebelumnya, Allah menyatakan, Fa'tu bisuratin min mithli, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kalau kalian tidak percaya atau ragu-ragu, in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina, fa'tu bi surati min mithlih. Kalau kalian ragu-ragu kepada Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, coba buatkan bagi oleh kalian satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Lalu panggil kawan-kawan kalian selain Allah kalau kalian memang benar. Lalu kata Allah, fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mampu melakukan hal itu, walan taf'alu, dan memang kalian tidak akan mampu, fattaqun nar, maka takutlah kamu kepada neraka. Waquduhan allati waquduhan nas wal hijarah, yang kayu-kayu bakarnya terdiri dari manusia-manusia dan batu-batu. U'iddat lil kafirin, telah disediakan bagi orang-orang kafir. Ini ayat yang menjelaskan keberadaan neraka yang wajib ditakuti. Lalu Allah menyatakan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka akan disediakan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ini ayat yang menjelaskan surga sudah ada, neraka juga ada, dan itu hakiki, real, nyata. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari diterima dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, yang esa, yang tidak ada serikat baginya, dan juga bersaksi bahwa Muhammad lah hamba dan utusannya, dan juga bersaksi bahwa Isa lah hamba dan utusannya, serta kalimatnya yang Allah lemparkan kepada Maryam dan ruh darinya, juga bersaksi bahwa surga itu benar dan neraka itu benar, maka Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga apapun amal yang sudah dilakukannya. Orang itu memperoleh jaminan surga apapun amal yang dilakukannya dengan syarat. Pertama, dia bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kedua, meyakini bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah, utusan Allah, dan kalimah Allah yang diberikan kepada Maryam, dan ruh dari Allah. Ketiga, meyakini bahwa surga itu benar. Keempat, meyakini juga bahwa neraka itu benar. Orang itu akan dimasukkan ke dalam surga. Empat, pertama syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kedua, meyakini Isa itu hamba Allah, bukan anak Allah. Hamba dan utusannya serta kalimah Allah. Yang dimaksud Isa adalah kalimah Allah karena Isa diciptakan dengan kalimah kun, fayakun. Maka disebutlah kalimah Allah. Dan Isa itu ruh dari Allah. Yang dimaksud ruh dari Allah bukanlah ruh bagian dari diri Allah. Sehingga tidak bisa diyakini bahwa Isa memiliki ruh ketuhanan. Karena ruhnya berasal dari diri Allah. Bukan. Ruh dari Allah itu maknanya ruh yang berasal dari Allah. Bukan bagian dari diri Allah. Isa itu ruhullah. Ruh Allah maksudnya ruh yang bersumber dari Allah tapi bukan bagian dari diri Allah. Samalah seperti Baitullah, rumah Allah. Apakah rumah Allah berarti rumah bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi rumah milik Allah yang Allah ciptakan. Sama dengan manusia itu Abdullah, hamba Allah. Apakah hamba Allah itu maksudnya hamba bagian dari diri Allah? Bukan. Tapi hamba Allah adalah hamba milik Allah, diciptakan oleh Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah. Isa hamba Allah, utusan Allah, kalimat Allah, dan ruh Allah. Itu maknanya sama-sama idhafah munfasilah. Idhafah munfasilah itu idhafah atau penyandaran yang menjelaskan terpisahnya antara yang disandarkan dengan yang disandari. Yang disandarkan bukan bagian dari yang disandari. Contoh, umpamanya, rumah Muhammad. Rumah diidhofatkan, disandarkan kepada Muhammad. Apakah rumah Muhammad artinya rumah bagian dari diri Muhammad? Bukan. Tapi rumah milik Muhammad. Terpisah antara rumah dengan Muhammad. Ini disebut idhofah munfasilah. Ada lagi tangan Muhammad. Nah, kalau tangan Muhammad, ya tangan itu bagian dari diri Muhammad. Ini disebut idhofah muttasilah. Karena berhubungannya antara tangan dengan Muhammad, dan tangan termasuk bagian dari diri Muhammad. Demikian juga Abdullah, Abdullah hamba Allah. Diidhafatkan, disandarkan abdun kepada Allah. Ini disebut idhafah munfasilah, karena hamba bukan bagian dari diri Allah. Isa adalah hamba Allah. Rasulullah atau utusan Allah, artinya utusan Allah, idhafah munfasilah. Munfasilah itu artinya terpisah antara utusan dengan yang mengutusnya. Isa juga ruh Allah. Ruh Allah maknanya idhafah munfasilah antara ruh dengan Allah. Ruh itu bukan bagian dari diri Allah, tapi milik Allah dan diciptakan oleh Allah. Sehingga Isa adalah hamba Allah, utusan Allah dan ruh Allah, tapi bukan bagian dari diri Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari diterima dari Ubadah ini menyatakan, siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, meyakini Isa itu hamba Allah, utusan Allah, kalimah Allah dan ruh Allah, meyakini surga itu benar, neraka itu benar, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga apapun amal yang dilakukannya. Hadis ini menjelaskan bahwa jaminan surga bagi orang itu disebabkan orang itu memiliki keyakinan bahwa surga dan neraka itu hak, benar, real, ada, nyata. Maka berdasarkan hal itulah wajib semua kita meyakini bahwa surga dan neraka itu hak, benar-benar adanya. Tidak boleh seorang pun ragu dalam masalah ini, apalagi tidak yakin terhadap hal ini. Inilah poin yang pertama yang berkaitan dengan surga dan neraka. Kedua, i'tiqadu wujudihim al-an. Kita pun wajib meyakini bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Sudah ada. Bukan belum ada kelak nanti akan diciptakan. Bukan. Tapi sudah ada. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Juga dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya tentang surga yang Allah jelaskan dalam surah Ali Imran 133, Allah menyatakan surga itu iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Telah. Dan pernah surga ini terlihat oleh Nabi SAW secara nyata ketika Nabi Isra Mi'raj. Dalam surah An-Najm mulai ayat 11, 12 sampai 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Sesungguhnya Nabi SAW telah melihat Jibril dalam rupa yang asli pada kali yang lain. 'Inda sidratil muntaha, yaitu di sisi sidratil muntaha. 'Indaha jannatul ma'wa, di samping sidratul muntaha itu ada surga ma'wa. Ada surga ma'wa tuh di samping Sidratul Muntaha ketika Nabi Mi'raj terlihat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ahadukum fa innahu yuradu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi. Fa in kana min ahli al-jannah fa min ahli al-jannah, wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar." Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian mati, maka setelah masuk nih ke alam kuburnya, akan ditampakkan bagi orang itu tempat tinggal dia di akhirat nanti setiap pagi dan petang. Kalau dia ahli surga, akan diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Kalau dia ahli neraka, akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya di neraka. Sudah diperlihatkan, berarti sudah ada. Masih dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ittala'tu fil jannah faraitu aktsara ahliha al-fuqara, wa ittala'tu fil nar faraitu aktsara ahliha an-nisa." Aku melongo ke surga. Ini ketika Mi'raj. Dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Aku pun melongok ke neraka. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Wanita-wanita tentu saja yang tidak taat ya. Bukan akhwat-akhwat yang solihah, yang konitat. Bukan. Dan yang solihah, yang konitat itu sedikit bisa dibandingkan dengan wanita-wanita durhaka. Yang berjilbab aja yang menutup aurat dibanding yang membuka aurat, coba bandingkan. Mungkin satu berbanding 100 juga kegedean itu, kebanyakan. Lebih sedikit mungkin satu berbanding 1000 juga kebanyakan. Entahlah kalau satu berbanding 1 juta. Kalau umpam penduduk Indonesia 250 juta umpamanya ya. Kemudian setengahnya anggaplah wanita. 150 juta wanita umpamanya ya. Nah jumlah penduduk Indonesia wanita yang berjilbab. Ada gak 1 juta orang? Belum tentu tuh. Ini menunjukkan amat sangat sedikit. Dan kebanyakan masuk ke dalam neraka. Kata Nabi SAW, aku menengok ke neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Masih dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasalam, kata Abu Hurairah, bainama nahnu inda Rasulillah SAW idqal, bainama ana naim ra'aituni fil jannah. فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قال فقالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله. Ketika kami berada di samping Rasul alaihi salatu wasalam, tiba-tiba beliau bersabda. Kata beliau, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi. Dan mimpi beliau adalah wahyu. Aku melihat diriku ada di dalam surga. Tiba-tiba ada seorang wanita yang berwudu di samping sebuah istana. Aku bertanya, milik siapa istana ini? Dijawab, ini milik Umar ibn Khattab. Radiyallahu anhu. Lalu kata Abu Hurairah, aku terangkan kecemburuan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Umar. Lalu setelah itu aku pulang lagi, berpaling lagi, menangislah Umar. Tentu saja Umar menangis bahagia. Surganya sudah disiapkan istana yang megah. Dan itu semua menunjukkan surga itu sudah ada, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sempat melihatnya, bahkan mengalami masuk sekalipun di alam mimpi. Demikian juga hadis-hadis tentang neraka. Dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, diterima dari Abu Dzar, dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, kata Nabi, abridu bis-shalah fa inna shiddatal har min fihi jahannam. Abridu bis-shalah maknanya lakukan salat pada waktu cuaca sudah agak dingin. Karena panas yang dahsyat ini termasuk pengaruh dari gejolaknya neraka jahannam. Masih dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ishtakatin nar ila rabbiha faqalat rabbi akala ba'dhi ba'dha fa'adina laha binafsayn. Nafsin fi syita wa nafsin fi sayf. فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ فِي الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ فِي زَمْهَرِيرٍ." Kata Rasul alaihi salatu wasalam, neraka mengadu mengeluh kepada Allah. Kata neraka, "Ya Allah, sebagian diriku memakan sebagian yang lain." Jadi api neraka saling memakan satu sama lain. Lalu Allah mengizinkan kepada neraka untuk bernafas dua kali. Sekali pada musim dingin. Dan sekali pada musim panas. Maka kamu dapati ketika dia berhembus, kalian merasakan panas yang amat sangat. Dan ketika dia menghela, menarik nafas, kalian dapati itu udara amat sangat dingin. Jadi dalam setahun dua kali nafas itu. Ketika menghembuskan nafas, itulah saat-saat ketika musim panas. Di daerah tertentu. Dan ketika menghisap, itulah saat-saat musim dingin. Itu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari yang menunjukkan bahwa cuaca yang terasa di alam dunia ini dipengaruhi oleh keadaan api neraka jahannam. Kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari diterima dari Anas bin Malik ketika Mi'raj. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Tsumma talaqa bi hatta intaha bi ila sidratil muntaha. Wa ghashiyaha alwanun la adri mahi. Tsumma udkhiltul jannah fa idza fiha habailul lu'lu wa idza turabuha al-misq." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku dibawa sehingga sampailah aku ke Sidratul Muntaha." Saat itu Sidratul Muntaha ditutup oleh warna-warna yang aku tidak tahu warna apa itu. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Ternyata di dalam surga itu kerikil-kerikilnya terbuat dari mutiara-mutiara, dari berlian-berlian. Dan tanahnya ternyata al-misq, yaitu kunyit-kunyit. Sehingga tidak kotor di sana, tidak ada tanah, tidak ada hal apapun yang membuat orang bisa tidak nyaman di surga. Karena ketidaknyamanan merupakan penderitaan. Dan penderitaan adalah hal yang tidak ada di dalam surga, tidak akan teralami di dalam surga. Oleh karena itulah, maka hadis ini pun menjelaskan bahwa surga itu sudah ada. Neraka juga sudah ada. Sudah diciptakan dan sudah disediakan. Surga bagi orang-orang bertakwa dan beriman. Dan neraka bagi orang-orang yang sebaliknya. Sehingga wajib bagi kita semuanya untuk meyakini bahwa surga dan neraka ini sudah ada sekarang. Inilah poin kedua yang termasuk bagian yang harus kita yakini berkaitan dengan surga dan neraka. Poin ketiga yang masih juga berkaitan dengan surga dan neraka akan kita terangkan pada Jumat yang akan datang. Biar penasaran. Penjelasan saya sampai di sini dan kita sekarang ini masuk pada sesi tanya jawab. Silakan Akhi Fawas untuk memandu. Nah, jazakallah khairan atas materi yang sangat bermanfaat yang kita simak di kesempatan hari ini. Dan ikhwatal Islam azanillah yakum. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya kepada Ustaz di line telepon kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita di kesempatan hari ini. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Saudari Sofi di Jakarta yang bertanya, Ustaz Barakallahu Fikum, apakah hikmah adanya kisos yang dilakukan setelah melewati syarat? Apakah orang yang sudah selamat melewati syarat lalu kemudian dikisos ternyata dia dalam kondisi bangkrut atau amalan solehnya kurang dari amalan keburukannya, apakah akan dilemparkan juga ke dalam neraka walaupun selamat dari fitnah syarat? Demikian Ustaz. Iya. Ukhti Sofi di Jakarta, salah satu hikmah ditegakkannya qisas adalah untuk menegakkan keadilan. Sesuai dengan janji Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa orang yang mengamalkan kebaikan sekecil apapun, sebesar dzarrah, sebesar atom, dia akan melihat akibatnya. Demikian juga siapa yang melakukan kejahatan, kejelekan, walaupun sebesar atom, dia akan lihat akibatnya. Termasuk kezaliman. Sehingga kezaliman yang tidak terbalas dan tidak terselesaikan di dunia, keadilan bagi orang yang dizalimi tetap ditegakkan di akhirat. Dan itulah keuntungan dari orang-orang yang mazlum. Mazlum itu orang-orang yang dizalimi. Penderitaan yang mereka alami di dunia itu tidak sia-sia. Dibalas oleh Allah dengan pahala dan pengurangan dosa. Dari sisi ini beruntunglah orang-orang yang dizalimi dan sangat rugilah orang-orang yang zalim. Maka keadilan pun tegak dengan adanya perhitungan seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana kalau orang sudah melintasi sirat dan selamat? Tapi kemudian setelah ada kisos ini semua pahalanya habis bangkrut. Dan dosa-dosanya banyak sisa. Apakah dia akan masuk ke dalam neraka? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas pertama, orang yang akan selamat dari api neraka tersebut ketika dia melintasi sirat itu orang-orang yang tadi disebutkan tadi berdasarkan kadar amalnya. Kalau orang tersebut memiliki kezaliman yang lebih banyak daripada pahala-pahalanya, dia belum tentu selamat melintasi sirat tadi. Orang yang selamat itu hanyalah orang yang pahalanya sangat banyak, amalnya sangat banyak. Mungkin ada kezaliman, tapi kezalimannya sedikit dibanding pahala yang sudah dia tabung. Sehingga begitu selesai dia melintasi sirat, pas diperhitungkan ada qisas dengan terhadap kezalimannya, maka kezalimannya itu sedikit tidak akan menghabiskan seluruh pahalanya. Oleh karena itulah, maka orang itu akan tetap selamat. Mungkin pahalanya terkurangi, dibayarkan kepada orang yang dizaliminya ketika di dunia. Tapi pahala yang tersisa masih banyak, dan itu akan menyelamatkan. Sehingga pernah kita bahas bahwa orang muslim yang berdosa besar, di akhirat itu nanti terbagi kepada tiga golongan. Golongan pertama adalah golongan orang yang pahalanya jauh lebih banyak daripada dosanya. Dia berdosa, Tapi dibanding pahalanya jauh lebih sedikit dosa dan lebih banyak pahala. Maka dia ke surga langsung insya Allah atas rahmat Allah. Tidak akan pernah ke neraka terlebih dahulu. Walaupun dia banyak dosa. Tapi dosa-dosanya telah tutupi oleh kepahalanya yang jauh lebih banyak. Itu golongan pertama. Golongan kedua, orang muslim ahli maksiat. Yang seimbang antara pahala dan dosa. Beratnya sama-sama berat. Sehingga plus-plus. Orang ini tidak masuk ke surga langsung. Juga tidak ke neraka. Tapi sementara dia di tengah-tengah antara surga dan neraka. Yang disebut dengan sebutan Al-A'raf. Yaitu bukit antara surga dan neraka. Tapi akhirnya Allah menyatakan, Udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan tidak ada rasa takut atas kalian dan kalian juga tidak berduka cita. Nah ini Al-A'raf juga orang-orang yang Ashabul A'raf ini yang antara pahala dan dosa seimbang. Dia juga tidak akan ke neraka. Tapi tidak langsung ke surga. Dia sementara berada di Al-A'raf tadi tapi akhirnya ke surga juga. Itu kelompok kedua. Kelompok ketiga orang-orang mukmin yang ahli maksiat yang dosanya jauh lebih banyak daripada pahalanya. Orang ini terkena dengan ayat wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, artinya dosanya lebih berat, maka tempat kembalinya adalah ke neraka hawiyah. Jadi itu semuanya perhitungan yang akan teralami oleh setiap muslim, muslimat yang berdosa dan apa mereka selamat atau tidak dari neraka tergantung dari pahala dan dosa yang tersisa. Kalau yang tersisanya pahala, dosanya sudah habis tertutupi oleh pahalanya dan sisa pahalanya masih banyak atau masih ada, dia masuk ke surga langsung. Kalau seimbang dia juga ke surga, enggak ke neraka, tapi dia harus mampir dulu di Al-A'raf. Tapi kalau dia lebih banyak dosanya daripada kebaikannya, dia masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon. Sudah ada Ibu Ahsan atau Ibu Ihsan di Keranggan yang sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ana mau menanyakan makna sebuah hadis dari Abu Bakar Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Kulay bin Harb. Dia menyatakan bahwa saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah surga sekuat tenagamu dan larilah dari neraka sekuat tenagamu. Sesungguhnya pencari surga itu tidak sepatutnya tidur melulu, dan sesungguhnya orang yang lari dari neraka itu tidak sepatutnya tidur melulu. Sesungguhnya akhirat sekarang ini dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, dan sesungguhnya dunia dikelilingi dengan berbagai kesenangan. Baik, itu pertanyaannya, Bu. Ini melalaikan kamu dari akhirat. Itu aja, Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaannya tentang kesahihan hadis ini. Apakah hadisnya sahih? Kalau hadisnya sahih, Ustaz, mohon ditafsirkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya tidak tahu, Bu, apakah hadis itu sahih atau tidak. Tapi isi hadis itu benar. Tapi ada hadis yang mirip, ya, agak senada, terutama ujung dari hadis itu. Hadisnya terdapat di dalam kitab Sahih Muslim dan kitab-kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad. Hadisnya diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Bahwa Rasul alaih salatu wasallam bersabda, lama khalaqallahul jannata wal nara arsala Jibril ilal jannah faqala idhab fandur ilaiha wa ma'adadtu li ahliha fiha. Kata Nabi SAW, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, setelah menciptakan surga dan neraka, Allah mengutus malaikat Jibril ke surga. Lalu kata Allah, pergi kamu ke surga dan lihat ke dalamnya serta lihat juga apa-apa yang telah aku siapkan untuk para calon penghuni surga. lalu dilihat oleh Jibril. Kemudian setelah itu balik lagi dan dilaporkan. Kata malaikat Jibril, tidak ada seorang pun yang melihat surga kecuali dia pasti optimis akan memasukinya. Terus ke neraka juga begitu. Lalu Allah mengatakan, aku ciptakan beberapa makarih atau penghalang, hal-hal yang tidak disukai di tengah jalan menuju surga. Dan aku berikan syahwat, kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan yang ditebar di jalan menuju neraka. Lalu disuruh lagi dilihat oleh Jibril. Kata malaikat Jibril, aku khawatir tidak ada seorang pun yang bisa memasuki surga dan tidak ada seorang pun yang bisa terhindar dari neraka. Nah, hadis yang senada seperti itu, Bu, ada yang hampir mirip maknanya dengan hadis yang Ibu kemukakan. Cuma awalnya saja yang berbeda. Cuma awalnya juga itu isinya bagus, benar bahwa surga dan neraka, surga tidak bisa diraih dengan tidur, neraka tidak bisa dihindari dengan tidur, tapi dengan perjuangan. Hadis yang Ibu tanyakan, terus terang saya tidak tahu apakah sahih atau tidak, diriwayatkan oleh siapa. Tapi hadis yang senada dengan itu seperti yang barusan saya kemukakan, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, juga dalam kitab Sunan At-Tirmidzi hadisnya nomor 2075 dalam silsilah al-ahadits as-sahihah. Hadis ini juga ada dan derajatnya sahih. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khairan Ustaz. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali, ada Pak Muhammad di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Ini saya dengar dari Ustaz sebagian yang bilang Shiratal Mustaqim itu ada yang rambut dibelah 7. Iya. Terus ada yang bilang juga apa luas gitu. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan, Ustaz. Mungkin perlu diulang kembali. Jelaskan bahwa hadis bahwa jembatan Shiratal Mustaqim itu titian rambut di sebelah 7 itu saya belum pernah dengar. Hadis yang ada dari Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan bahwa sirat itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim ada, ya. Tapi yang dikatakan di belah 7 itu tidak ada, ya. Saya belum pernah mendengar riwayat tentang masalah itu. Adapun omongan orang itu banyak tentang hal itu, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti otentik tentang rujukan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya dari penelpon kembali untuk yang berikut di 8236543 kami angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu. Saya orang yang terzalimi 8 tahun yang lalu. Ada ipar saya pinjam duit dengan jaminan tanah. Tapi sampai sekarang, jangankan tanahnya, duitnya juga enggak kembali. Ya. Malah hubungan saya sama saudara saya itu menjadi jauh gitu. Gimana solusinya? Ya pertanyaannya gimana uang saya itu sedang saya enggak ikhlas gitu loh. Ya. Nanti ininya gimana, di akhiratnya gimana gitu. Nah, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Ustaz, mungkin ada tanggapan. Iya, jadi kalau ada orang berhutang kepada kita ya, lalu dia tidak membayar. Lihat dulu, memang dia tidak mampu untuk membayar karena miskin, karena fakir gitu ya. Maka hal terbaik yang kita lakukan adalah mensodakohkannya dengan cara menganggap lunas dan dianggap sodakoh, dan itu akan memperoleh pahala besar. Itu pertama. Kedua, kalau orang itu sebenarnya mampu, cuma karena pelit nggak mau bayar hutang umpamanya. Nah, orang seperti ini pencuri, kata Nabi SAW, orang yang berhutang dengan niat tidak membayar, orang itu disebut pencuri. Dan apabila dibiarkan dilunaskan, disodakohkan, memberi efek buruk kepada orang itu, akhirnya dia ketagihan lagi ke orang lain biar diikhlaskan lagi, padahal dia mampu bayar, maka tuntutlah dia ke muka hakim untuk dibayar dari hartanya yang ada. dan dia mampu sebenarnya. Karena malas atau karena buruknya akhlak, dia tidak mau membayar, tuntut ke muka hakim. Kalau di Indonesia ya bisa dilaporkan ke polisi umpamanya, kalau ada bukti dan saksi tentang transaksi peminjaman tersebut, agar memberi efek jera kepada dia, agar dia tidak seperti itu lagi. Jadi kata Syekh Al-Utsaimin, setiap kata-kata memberi maaf selalu dikaitkan dengan islah. Wa man ufiya min akhihi wa aslaha. Siapa orang yang memberi maaf dan islah. Jadi setiap maaf itu dikaitkan dengan islah. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan, memberi maaf adalah sunnah, islah atau meraih maslahat wajib. Kalau memberi maaf mengakibatkan tidak maslahat, maka tidak boleh memberi maaf. Tapi kalau memberi maaf berakibat maslahat, beri maaf sehingga maslahatnya juga dapat. Demikian juga tentang kedoliman orang kepada kita. Kalau orang zalim kepada kita, maafkan dia maslahat, umpamanya dia malu, minta maaf, dan tidak mengulang sekali-kali lagi, berikan maaf. Tapi kalau orang itu begitu diberi maaf, tambah sombong, tambah takabur, tambah zalim, maka tidak maslahat, maka tidak dianjurkan memberi maaf kepada orang itu. Termasuk juga utang. Kalau ada orang berutang kemudian tidak bisa bayar, memang tidak mampu, maka infakan, sedekahkan, kita akan dapat pahala dan akan maslahat. Orang itu akan berterima kasih, merasa berhutang budi kepada kita, akhirnya jadi saudara kita, pembela dan pendukung kita. Tapi kalau orang itu nggak mau bayar padahal mampu bayar, lalu kita maafkan, itu tidak maslahat. Dia ketagihan nanti, dia akan berbuat lagi kepada orang lain. Maka tuh agar maslahat dalam bentuk dia merasa jerak dengan dituntut itu. Nah, untuk di Indonesia bisa lapor ke polisi atau ke aparat lain yang berwenang mengurus masalah ini. Ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, kalau tuh itu juga nggak bisa, Bu, nggak bisa diurus gitu ya. Lapor ke polisi nggak ada bukti, nggak ada saksi, sehingga nggak bisa diproses di pengadilan, sehingga kita melapor ke polisi kalah keluar uang banyak, tapi uang pinjaman itu nggak kembali gitu ya. Akhirnya kita tetap tidak ridha, maka itu akan ada perhitungan di akhirat, Bu. Hutang dia, hutang orang itu ke ibu tetap akan dikembalikan di akhirat. Tapi di akhirat bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk pahala. Nanti pahala dia sebagian diberikan ke ibu. Kalau dia nggak punya pahala karena kezolimannya ke banyak orang, dibayarin dulu ke orang-orang, pahalanya habis, pas ke ibu belum kebayar, maka dosa ibu diambil dan dipikulkan kepada dia. Insya Allah pokoknya semua permasalahan yang belum tuntas di dunia, di akhirat tetap akan ada perhitungannya. Begitu ya, Bu ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Berikut kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari Pak Sulaiman Depok dan Ibu Nisa di Pondok Betung yang bertanya hal yang sama. Ustaz, apakah surga dan neraka saat ini atau sekarang ini sudah ada penghuninya? Tadi dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW melihat surga dan neraka sudah ada di dalamnya penghuninya. Berarti ada kesimpulan di sini dari Ibu Nisa bahwasanya sudah ada penghuninya sekarang ini, padahal belum ditegakkan hisab kepada manusia. Bagaimana Ustaz penjelasan dari hal ini? Iya, nanti akan ada penjelasan yang lebih rinci ya. Cuma untuk sementara, atau bukan sementara, dalam arti nanti akan diralat, bukan. Tapi penjelasan ringkas dari hal itu tanpa dalil, bahwa di surga itu sudah ada penghuni, tapi penghuninya bukan manusia yang pernah hidup di dunia. Penghuninya itu adalah, kalau di surga itu adalah para bidadari surga gitu ya, yang memang mereka para pelayan surga yang disediakan untuk para ahli surga. Salah satu dalilnya itu adalah ketika kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tu'zi imra'atun zawjahu fid dunya illa qalat zawjatuhu fil akhirah fil jannah la tu'zihi qatalakillah. Tidaklah seorang istri di dunia menyakiti suaminya di dunia, kecuali istri dari suami itu di akhirat, di surga, itu akan berkata, la tu'zihi qatalakillah. Jangan kamu sakiti dia, wahai wanita, semoga Allah memerangimu. sesungguhnya dia hanya sementara berada dalam di sampingmu dan sebentar lagi akan mendatangiku. Ini bidadari tersebut berkata begitu di surga. Bidadari surga yang sudah ada di surga disediakan bagi calon-calon suami yang soleh nantinya. Dan hadis ini pun harus menjadi penghibur bagi para suami ketika dia disakiti oleh istrinya, dibentak, dicuekin, dibaudan, kata orang Sunda, dicembrutin gitu ya, apalagi dimusuhin. Ingat-ingatlah bahwa ketika kita disakiti oleh para istri, ingatlah bahwa kita akan ada yang membela kita. Istri kita di surga itu membela kita, membentak istri kita di dunia dengan mengatakan, jangan kamu sakiti, sebentar lagi dia akan berpisah darimu dan menghampiriku gitu. Dan itu menjadi penghibur yang cukup meluluhkan hati kita yang sedang sumpek karena umpamanya disakiti oleh istri di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Tapi berikutnya kami angkat dari pesan singkat yang juga kami angkat dari beberapa pertanyaan yang sama. Ustaz, apabila kita memiliki banyak kesalahan yang bermacam-macam kesalahan dalam hal ini kepada saudara kita sama muslim yang lainnya, apakah bagi kita cukup mengakui atau meminta maaf secara global ataukah secara terperinci kesalahan-kesalahan yang kita lakukan atau dosa-dosa yang kita perbuat kepadanya kita sebutkan satu persatu agar dosa kita menjadi diampuni Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz. Iya. Pasti kita mempunyai banyak kesalahan kepada banyak orang ya. Kewajiban kita meminta maaf kepada orang yang kita sadari, kita ketahui bahwa kita memang melakukan kesalahan kepada orang itu. Langsung seketika itu juga setiap kali kita sudah melakukan kesalahan. Umpamanya kita pernah membentak dia. Dan setelah membentak kita sadar, aduh ini gak boleh, ini dosa umpamanya. Langsung kita maaf. Maaf ya, saya barusan hilang kontrol, jangan masuk hati dan seterusnya. Nah itu saja yang kita lakukan. Adapun kesalahan kita yang kita tidak sadari, kita tidak tahu bahwa mungkin ada orang yang tersinggung dengan ucapan kita, tapi kita tidak tahu. Kita meyakini tidak menyinggung, tapi ternyata tersinggung umpamanya. Maka itu hal yang dianggap tidak sengaja. Ya, insya Allah itu masuk kepada ayat yang menyatakan Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na. Itu, ya Allah janganlah engkau hukum kami kalau ketika kami lupa, lalai atau bersalah. Itu maksudnya kesalahan yang tidak kita sengaja dan tidak kita sadari. Dan setelah itu dalam hadis Nabi Sosa menyatakan Allah telah melakukan itu. Artinya telah mengampuni dosa orang yang melakukan kesalahan tanpa disadari dan tanpa disengaja. Itu pertama. Kedua, kalau umpamanya kita sudah berbuat salah kepada seseorang lalu meminta maaf dan meminta maafnya dirapelkan gitu ya, kesalahannya setahun ditumpuk, nanti setelah setahun kita minta maaf. Apakah perlu dirinci enggak kesalahan kita kepada dia? Saya dulu pernah ini dan seterusnya. Jawabnya adalah kalau kesalahan kita kepada dia tanpa sepengetahuan dia, umpamanya kita pernah memfitnahnya, pernah menggibahinya, dan dia tidak tahu, dan itu dosa. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan bila kita menggibahinya lalu mau tobat, lebih baik kita tidak memberitahukan kepadanya. Karena memberitahukan kepadanya bisa menimbulkan madarat. Mungkin orang itu nanti sedih, marah, emosi, atau umpamanya dia akan balik memaki atau memukul atau berbuat dolim lagi kepada kita. Oleh karena itu kalau kita pernah menggibahi seseorang, memfitnah seseorang tanpa sepengetahuan orang itu, lalu kita mau tobat, maka cukup dengan cara meminta maaf kepadanya tanpa memberitahukan kesalahan kita, lalu kita memuji-muji dia di hadapan orang lain, di belakang orang itu, dan banyak memintakan ampunan dan mendoakan orang itu di belakangnya. Gitu saja sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi Jumat mendatang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.